السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita membicarakan tentang peranan ilmu hadis, peranan ilmu maqasid dalam memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya nak hurai berkenaan dengan perkara ini, ingin saya sebut juga sebenarnya saya ada artikel yang telah diterbitkan di dalam jurnal di Quiz berkenaan dengan tajuk ini, tetapi dalam bahasa Arab lah. Siapa yang boleh faham bahasa Arab boleh download di Google. Tajuk dia Fahmul Hadis fi Dhaw'il Maqasid Syar'i, fi Dhaw'il Maqasid Syar'iyyah. Memahami hadis di bawah payung maqasid syar'iyyah. Baik. Sebelum saya nak bincang tentang peranan ilmu maqasid, kita kena tahu dulu maqasid tu apa. Asy-Syatibi antara ulama yang meletakkan, antara ulama yang membicarakan tentang maqasid. Kemudian datang ulama-ulama yang terkemudian, tak terkecuali ulama-ulama yang moden, membicarakan tentang ilmu maqasid. Antara yang terkenal di dalam membicarakan ilmu maqasid ini adalah Syekh Ar-Raisuni, kemudian Syekh Tahir Ibni Ashur. Ini di antara yang glamour. Tetapi mereka ini ketika membicarakan ataupun ketika mendefinisikan maqasid, walaupun ayat ataupun perkataan yang digunakan itu berbeza, tetapi mereka hampir sepakat untuk mengatakan maqasid ini ialah tujuan ataupun matlamat yang ingin dicapai oleh syarak ketika mana pensyariatan sesebuah hukum. Maqasid ini ada maqasid yang umum, yang mana tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan 3 hari berada di sini, biasa dengarlah tentang maqasid-maqasid yang umum ni. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah dan keturunan, dan juga menjaga harta, kan? Itu maqasid yang umum. Dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai maqasid yang khusus, iaitu maqasid yang diceritakan di dalam nas, ataupun maqasid yang mana dikenal pasti oleh para ulama, dan maqasid itu bersifat khusus, yang mana saya akan sebutkan nanti insyaAllah ketika mana kita berbicara tentang peranan ilmu maqasid dalam nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita nak bincang tentang itu, ingin juga saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, memahami hadis berdasarkan kepada maqasid ini bukanlah satu perkara yang baru. Sebaliknya, kalau kita selak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada 3 jenis hadis. Kita semua belajar hadis dulu, kan? Hadis itu apa? Hadis itu perkataan, perbuatan ataupun perakuan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab maqasid ni, bab pentingnya memahami hadis berdasarkan maqasid ataupun pentingnya melihat kepada maqasid ni disebutkan ataupun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 jenis hadis. Dalam perkataan Nabi ada hadis yang menunjukkan kepentingan memahami dalil-dalil agama berdasarkan kepada maqasid. Contoh, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membedak-bedakan harta, kekayaan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba datang satu pemuda yang namanya ataupun gelarannya Zul Khuwaisirah. Dia datang kepada Nabi dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Dia kata, ya Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia tak puas hati dengan cara pembahagian Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada dia, Nabi kata, kalau aku tidak bertakwa kepada Allah, siapa lagi yang akan bertakwa? Sebab Nabi itu kan Nabi. Jadi kalau Nabi pun tak bertakwa, siapa lagi yang akan bertakwa kepada Allah? Ada sebahagian sahabat cuba nak bunuh dia. Sebab dia biadab dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tak benarkan. Nabi sebut kemudian daripada itu, Nabi kata, inna min di'di'i hadha aw min aqibi hadha qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. La yujawizu hanajirahum, Nabi kata, yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyah, yaqtuluna ahla al-iman wa yad'una ahla al-awthan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Atau kama qal, dalam hadis ini Nabi sebut, Nabi kata, akan keluar daripada keturunan pemuda ini, akan keluar satu kaum daripada keturunan pemuda ini, satu kaum yang membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tetapi Quran itu tidak melepasi kerongkong mereka, hanya sampai kat sini je suaranya. Bila baca Quran, dia tak sampai ke jiwa, dia baca Quran hanya tang sini saja. Yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyah, mereka keluar daripada ikatan agama seperti mana anak panah terkeluar daripada busurnya. Mereka akan membunuh orang-orang Islam dan mereka akan meninggalkan orang-orang kafir. Bunuh orang Islam, tinggal orang kafir. Kalau aku dapat berjumpa dengan mereka ini, aku akan perangi mereka seperti mana diperangi kaum Ma'ad. Jadi dalam hadis ini, Asy-Syatibi mengatakan, Asy-Syatibi ketika dia membicarakan tentang maqasid, dia kata apa? Saya bacakan di sini supaya kita tengok. Syatibi kata, ittiba'u zawahiril Qur'an ala ghairi tadabbur wala nazar fi maqasidihi wa ma'aqidihi wal qat'u bil hukmi bihi bi badi'ir ra'yi wan nadharil awwal wa huwa alladhi nabbaha 'alayhi qawluhu fil hadis. Yang dimaksudkan oleh Nabi tidak melepasi kerongkong itu apa dia? Hanya mengikut zahir Quran tanpa ada tadabbur. Sebab tu Nabi kata tak keluar pada kerongkong, tak lepas kerongkong, hanya sampai di kerongkong aja. Tanpa tadabbur, tanpa melihat kepada maqasid, tanpa melihat kepada selok-belok ataupun benda-benda yang tersembunyi di sebalik ayat. Dan menghukum sesuatu berdasarkan Quran hanya semata-mata dengan pandangan awal, inilah yang disebutkan oleh Nabi sebagai bahaya, kata Syatibi. Maksudnya dalam perkataan Nabi ini, Nabi nak kata, bahaya kalau hanya semata-mata mengikut zahir ayat ataupun zahir nas. Kena juga melihat kepada maqasid yang tersembunyi di sebalik nas. Itu di sudut perkataan. Di sana ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri fil Madinah bil Madinah min ghairi khaufin wala safar. Qala Abu Zubair, lima fa'ala dhalik? Qala Sa'id, laqad sa'altu Ibn Abbas kama sa'altani faqala arada alla yuhrija ummatahu. Dari segi perbuatan Nabi, Nabi menunjukkan perbuatan Nabi itu ada maqasid, iaitu ada matlamat di sebaliknya. Ketika mana Ibn Abbas kata, ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak di antara Zuhur dan Asar di Madinah min ghairi khaufin wala safar, tanpa ada perasaan takut dan tanpa ada sebab musafir. Nabi jamak dekat Madinah ni tanpa bukan kerana perang, bukan kerana musafir. Jadi Abu Zubair. Abu Zubair ni anak murid kepada Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas cerita hadis ni kepada Sa'id bin Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis ni kepada anak murid dia, Abu Zubair. Abu Zubair tanya kepada Sa'id, kenapa Nabi buat macam tu? Sa'id bin Jubair kata, aku juga pernah bertanya Ibnu Abbas tentang perkara ini seperti mana kau bertanya aku hari ini. Kenapa Nabi buat benda ni? Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi SAW nak menunjukkan kepada kita dia tak mau menyusahkan umat dia. Jadi dalam keadaan yang terlalu sukar, dalam keadaan yang terlalu terdesak, seseorang boleh menjamakkan salat. Bukan kasar, jamakkan salat. Dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama semasa hari ini. Bila bicara tentang bab doktor-doktor ni, kalau dia terlibat dengan pembedahan yang penting, dia boleh jamak salat walaupun dia bukan musafir. Walaupun dia bukan musafir, dia boleh jamak kerana ada hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi sendiri menunjukkan perbuatan dia tu ada maqasid yang perlu dicari. Jadi sahabat duk cari daripada perbuatan. Bahkan di sana ada hadis yang berbentuk takrir. Semalam saya sebut dalam forum, yang mana hadis Nabi SAW memperakui tindakan sahabat. Bila mana Nabi SAW memberikan arahan kepada sahabat supaya jangan salat di jangan salat asar sehingga sampai di perkampungan Bani Quraizah, kan? Jadi bila ada sebahagian sahabat salat, Nabi tak marah pun. Kerana sahabat yang salat tu telah memahami hadis berdasarkan kepada maqasid. Jadi dari sudut tiga-tiga hadis ni ada sumber nak faham hadis ni berdasarkan maqasid syariah. Bahkan di sana ada juga fatwa daripada sahabat yang menunjukkan mereka ini pada zahirnya seolah-olah nak menyanggahi hadis. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyanggahi hadis. Sebaliknya mereka memahami hadis dan mengamalkan hadis tersebut walaupun pada zahirnya seolah-olah macam bercanggah. Contohnya, kita tengok dalam hadis, dalam riwayat, ada hadis yang Nabi SAW ditanya tentang hukum kalau orang jumpa unta. Orang jumpa unta tengah-tengah padang pasir. Tak tahu siapa punya. Kan? Nampak macam orang punya. Boleh ambil tak? Nabi kata, malaka walaha laha hidauha wa saqauha taridul ma wa ta'kulu syajar o kama qal. Nabi kata, tak payah ambil. Apa siapa kau nak pergi ambil? Unta tu biarlah kat situ. Dia ada kaki dia sendiri. Dan dia ada air dalam dia punya apa tu, bonggol dia. Dan dia boleh mendatangi air kalau air dia dah habis. Dan dia boleh makan pokok-pokok yang ada di padang pasir tu. Jadi tak payah ambil. So di zaman Nabi SAW, bagi orang yang jumpa unta di tengah-tengah padang pasir, tak perlu ambil. Sebab Nabi kata lebih mudah tuan dia untuk cari daripada kau pergi ambil, masukkan dalam bandar, lagi susah orang nak pergi jumpa. Biar tengah-tengah padang pasir tak apa. Tapi bila masuk zaman Uthman, bila masuk zaman Abu Bakar, hukum ni kekal. Bila masuk zaman Umar, hukum ni kekal. Bila masuk zaman Uthman suruh ambil. Bila masuk zaman Uthman suruh ambil. Jadi persoalannya, adakah Uthman ini saja-saja nak pergi lawan hadis Nabi SAW? Jawapannya tak. Uthman suruh ambil tu kerana dia faham hadis tu yang larang orang pergi ambil unta di zaman Nabi tu sebab Nabi nak jadikan unta tu mudah untuk dijumpai oleh tuan dia balik. Kerana unta tu lari pada tuan, dia mungkin tuan dia lupa nak ikat, unta tu lari. Lebih mudah tuan dia nak pergi cari balik unta tu di tengah-tengah padang pasir tu. Tapi bila masuk zaman Uthman, zaman di mana orang dah mula jadi jahat. Pencuri-pencuri ni ramai dah. Kan? Jadi pantang jumpa. So kasim-kasim baba ni adalah kan, nasib baik kau panas. Kalau kau tak panas dengan kau pun aku kebas. Jadi pantang jumpa, nampak unta curi. Jadi zaman Osman, Osman kata, kalau engkau amanah, boleh jaga unta tu ambil. Daripada dicuri oleh orang orang lain zaman tu. Yang mana kalau curi lagi tuan dia tak jumpa. Kau ambil. Ambil, simpan dan bagi tahu pada orang siapa ada hilang unta. Itu lebih selamat di zaman Osman. Osman bukan nak melawan hadis Nabi. Tapi Osman faham. Di sebalik arahan supaya... Di sebalik arahan Nabi, jangan ambil itu supaya harta itu dijumpai oleh tuan dia. Maksudnya Nabi nak mengekalkan harta itu pada tuan dia. Harta yang hilang tu supaya boleh dapat balik. Jadi bila masuk zaman Osman, keadaan sudah berubah. Kalau dibiarkan akan hilang. Maka kena ambil supaya harta itu dapat dikekalkan. Bila masuk zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali juga ada bagi fatwa. Walaupun di sana ada hadis riwayat Al-Baihaqi yang mengatakan, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata la dhamana ala mu'tamin, tidak ada dhaman, tidak ada gantian, tidak ada ganti rugi bagi orang yang diberi amanah untuk jaga harta orang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang tu dia buka kedai untuk buat tempahan, dia terima kain daripada orang. Kain tu diterima sebagai amanah. Kain tu diterima sebagai amanah. Pemilik kain tu bagi. So kalau kain tu hilang, kalau kain tu rosak, tanpa kecuaian, pemilik kedai tu dia tak perlu ganti. Kerana dia terima kain tu pun dengan izin pemilik kain. Tu asalnya. Tapi bila masuk zaman Ali bin Abi Talib, Ali kata tak ada. Rosak macam mana pun, pemilik kedai kena ganti. Sebab zaman Ali bin Abi Talib, orang amanah tu dah makin kurang. Bila dia tahu, dia tak perlu ganti, ada kalanya dia cuai dalam menjaga harta-harta orang. Jadi pada waktu tu, Ali mengubah fatwa. Supaya harta-harta manusia yang merupakan maqasid menjaga harta ni dapat dipelihara, supaya harta manusia ni tak hilang, supaya harta manusia ni dijaga dengan elok. Sebab dia tahu dah, kalau rosak harta ni aku kena ganti. Maka dia kena hati-hati dan jaga elok. Baik, ni hadis ataupun fatwa daripada sahabat. Di sana ada juga fatwa daripada Abu Hanifah. Lepas pada zaman apa? Lepas daripada zaman sahabat, masuk zaman ulama-ulama mazhab ni. Di sana ada fatwa daripada Abu Hanifah, dan juga di sana ada fatwa daripada sebahagian ulama mazhab Maliki yang melihat hadis berdasarkan kepada maqasid. Iaitu pada zaman mereka, harta rampasan perang ni dah tak banyak. Kita semua tahu harta rampasan perang ni ada sebahagian yang mesti diberikan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi tak boleh makan duit zakat. Dan hadis tu jelas. Kerana keluarga Nabi ni ada peruntukan daripada harta rampasan perang. Tapi waktu tu harta rampasan perang dah tak banyak. Keluarga Nabi yang tak boleh makan zakat ni banyak yang susah. Jadi pada waktu tu keluar fatwa boleh. Pemerintah umat Islam untuk memberi zakat kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi yang asalnya tak boleh makan zakat. Sebab membiarkan mereka miskin dan berlapar itu bukanlah maqasid daripada pelaksanaan hukum mereka tak boleh makan zakat. Okey, baik. Jadi kita masuk kepada tajuk. Bila sebut memahami hadis berdasarkan kepada maqasid syarak, di sana ada faedah yang boleh kita capai di sebalik kita memahami hadis berdasarkan kepada maqasid. Yang pertama, tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid. Ini benda yang paling penting. Bahkan Ibnu Al-Iz bin Abdissalam, ketika mana menulis kitab Qawaidul Ahkam, dia menyebut bahawasanya syariat ini kesemuanya adalah menjaga kepentingan insan, menjaga kepentingan manusia, menjaga kepentingan hamba Allah. Jadi bila mana kita faham hadis berdasarkan kepada maqasid, kita akan dapat untuk mendatangkan kepentingan ataupun kita datangkan keuntungan pada manusia dan kita jauhkan daripada mereka bahaya. Ini jelas daripada fatwa Ibn Taymiyah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa yang meniru gaya sesuatu kaum, dia akan dibangkitkan oleh Allah daripada kaum tersebut di hari kiamat nanti. So daripada hadis ni kita faham, Nabi tak bagi kita ni dari sudut pakaian menyerupai agama lain. Sebab tu Nabi tak bagi kita pakai salib. Tak boleh. Sebab itu merupakan lambang agama. Nabi nak orang Islam ni ada identiti sendiri. Dari sudut pakaian tak sama dengan orang kafir. Lambang agama. Ha? Baik. Tapi Ibn Taymiyah kata, dalam situasi kalaulah orang Islam duduk di negara kafir, kalau dia melazimi pakaian yang nampak dia tu Muslim, akan membahayakan diri dia, maka pada ketika itu, dia boleh, bahkan wajib, kalau membahayakan nyawa dia, wajib dia tukar pakaian dia supaya dia sama macam orang negara tu. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyah faham hadis ni dia ada maqasid dia. Hadis Nabi kata, sesiapa yang menyerupai suatu kaum, dia adalah daripada kaum tersebut. Maksudnya Nabi nak menunjukkan kekuatan agama. Dan kekuatan agama ni, bila dituntut? Bila masa Islam kuat, baru boleh tunjuk kegagahan kita. Tapi waktu Islam lemah, waktu Islam minoriti, kita tak diminta untuk menunjukkan kekuatan jika dengan perlakuan tersebut boleh membahayakan nyawa kita. So Ibn Taymiyah ni satu orang yang faham hadis. Jadi dengan memahami hadis berdasarkan dengan cara maqasid ni, akan menjadikan diri kita terlepas daripada mudarat. Okey? Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, tahqiq murad syar'i. Kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh syarak. Saya tahu dalam kuliah yang sebelum-sebelum ni mungkin banyak kali dah sebut. Bahkan semalam Syekh Abu Lais pun dalam pembentangan dia disebut. Iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam hadis sahabat sebut. Dalam hadis sahabat sebut. Sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan ke atas kami. Farada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan ke atas kami ni zakat fitrah. Sa'an min tamar wa sa'an min bur wa sa'an min sya'ir. Satu sa', satu gantang Nabi mewajibkan ke atas kami untuk kami bayar. Zakat fitrah ni satu gantang tamar, satu gantang gandum, satu gantang bali. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah ni dibayar sama ada tamar mahupun gandum, bali ataupun zabib. Kismis. Kerana itu makanan ruji. Orang Arab zaman tu. Arab ni dia apa? Arab ni baru je makan nasi. Orang Melayu lama dah makan nasi. Tapi hari ni orang Melayu belajar nasi, makan masak nasi Arab. Pandai orang Arab masak nasi sampai orang Melayu jadi gila. Makan nasi Arab. Arab tak gila pun makan nasi Melayu. Baik. Jadi, nak tunjuk, di zaman Nabi ni biasanya zakat fitrah tu dibayar dengan makanan. Tapi hari ni, saya ingat majoriti orang Islam dalam dunia ni tak bayar pakai makanan. Dia orang bayar pakai nilai, iaitu duit. Berapa nilai segantang makanan ruji? Macam kita berah lah. Berapa nilai segantang? Berah. Kan? Jadi kita bayar pakai nilai. Dalam hadis Nabi sebut, sahabat sebut, Nabi kata segantang makanan bukan nilai. Jadi sebab itu majoriti ulama sebenarnya tak bagi. Majoriti ulama tak bagi bayar pakai nilai ni. Mazhab Abu Hanifah aja yang bagi ni. Tetapi ulama-ulama terkemudian daripada mazhab-mazhab yang berbeza-beza ni akhirnya akur bahawasanya yang dimaksudkan daripada pensyariatan zakat fitrah tu bukan semata-mata nak keluarkan makanan tu daripada harta kita, tetapi nak memberi makan dan kegembiraan kepada orang miskin yang tidak mempunyai harta supaya seronok di hari raya. Jadi hari ni kalau kita bagi makanan, mungkin makanan itu tidak melaksanakan tuntutan ataupun tidak melaksanakan matlamat mengembirakan orang miskin. Kerana orang miskin hari ini ada kalanya bukan miskin dari sudut makanan. Makanan dia banyak dah. Tapi miskin dari sudut nak beli kelengkapan raya. Kan? Nak beli apa? Nak beli baju mungkin. Ataupun nak beli lauk. Sebab kalau bagi beras saja lauk tak ada, macam mana? Ini nak makan rendang juga raya. Jadi bila bagi duit tu, terlaksanalah apa yang dimatlamatkan oleh syarak daripada ataupun di sebalik pensyariatan hukum tu. Tapi walau bagaimanapun ada negara yang masih kekal kata mesti bayar pakai tamar. Macam di Saudi kalau tak silap saya masih kekal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dia orang bayar, kalau katalah bayar pakai tamar pun orang miskin akan jual balik tamar tu untuk dapatkan duit. Kerana mereka lebih memerlukan duit. Kadang-kadang orang yang beli tamar dengan harga yang mahal, bagi pada orang miskin jual balik tamar tu, nak dapatkan duit yang dijual tu lebih murah daripada yang dibeli. Lebih baik bagi duit je. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Qardawi ketika mana dia karang kitab Kaifa Nata'amal Ma'asunnah. Dia kata kalau bagi orang miskin tamar tu pun tamar dah banyak lah. Tamar dah banyak. Jadi dijual tamar tu dengan harga yang lebih murah daripada orang yang beli tadi. Lebih baik bagi duit je terus. Baik. Kemudian, di antara faedah memahami hadis berdasarkan maqasid, ta'diyatul hukumil mansus alaihi ilal maskuti anhu. Kita dapat ta'diyah. Macam mana nak terjemah dalam sebelah ibu? Kita dapat mengembangkan makna hadis tersebut daripada apa yang disebut kepada yang tak disebut. Faham? Dengan memahami maqasid, kita dapat faham. Oh, yang disebut ni bukan sekadar ni, ada banyak lagi. Kan dalam Quran sebut wala taqul lahum uffin. Jangan sebut uff kepada mak ayah kan. Jadi disebut dekat situ uff. Maksudnya jangan menderhaka dengan apa? Dengan buat benda-benda lain lagilah. Pukul pun tak boleh lah. Pukul lagi teruk lah. Kalau kata pun tak boleh. Jadi, kat sini pun sama. Bila ini lain macam ni. Saya sebut pasal menderhaka pada mak ayah, dia balik kat saya. Baik. Orang sebelah. Balik, kalau nak balik pun balik yang kecil-kecil lah. Dia balik botol kaca bocor kepala saya. Baik. Jadi kita faham dengan maqasid ni kita akan kembangkan makna hadis. Kerana hadis ni kita kena tahu, hadis ni terhad. Sebagai contoh. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, Nabi kata man akala min hadhihi syajara, yakni thawm, fala yaqribanna masjidana. Siapa yang makan daripada pokok ini, iaitu buat bawang putih. Makan bawang putih yang tak masak lagi kan. Makan bawang putih yang tak masak lagi, Nabi kata jangan mendekati masjid kami. Sebab dia berbau. Bila kita faham, kenapa Nabi tak bagi orang makan bawang putih yang mentah ni untuk datang masjid? Sebab dia berbau. Maqasidnya, jangan datang masjid dalam keadaan bau, kamu menyakiti orang lain. Tapi, Nabi sebut bawang putih. Tapi maksudnya jangan datang dalam keadaan berbau. Apa saja bau yang menyakiti orang lain, jangan datang. Maka termasuklah bau rokok, bau durian, apa lagi? Bau petai. Saya pun tak tahu petai dalam bahasa Arab apa. Tapi termasuklah. Kerana itu juga perbuatan menyakiti orang lain dengan bau yang tak menyenangkan. Supaya masjid ni jadi tempat yang selesa untuk orang lain. Okey. Yang keempat, izalatul ishkal fil hadis. Apa ni? Menghilangkan kemuskilan dalam hadis. Kadang-kadang hadis ni bila kita tengok kali pertama dia jadi muskil, dia kata takkan Nabi sebut perkataan ni. Takkan Nabi sebut perkataan ni, tapi bila kita tengok dan kita faham dari sudut maqasid, baru kita kata oh patutlah Nabi sebut benda ni. Contoh, kita pernah tahu hadis Nabi, Nabi kata afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Hadis yang sahih, Nabi sebut di antara jihad yang paling afdal berkata benar di sisi pemerintah yang zalim. Pemerintah itu zalim, jadi kita berkata benar depan dia, itu dianggap jihad yang paling besar, yang paling afdal. Sebab kita tahu bila kita sebut perkataan yang benar di sisi pemerintah yang zalim, dia boleh buat zalim kat kita, tapi kita cakap betul juga. Kita akan membahayakan diri kita bila cakap benda betul. Tapi Nabi kata jangan risau, itu jihad yang afdal. Tiba-tiba kita jumpa dalam hadis riwayat Muslim, walaupun sanad semalam saya sebut, walaupun sanad dia dipertikaikan, tapi ada yang terima, dia kata dalam sahih Muslim. Tapi kita kena tahu dalam sahih Muslim ni ada hadis-hadis yang Imam Muslim masukkan sebagai sokongan saja, bukan sebagai hadis asal, bukan sebagai hadis usul. Dia hadis mutaba'at dan syawahid. Panjanglah, saya ada video tentang apa manhajul muhaddisin, tuan-tuan boleh tengok macam mana cara nak berinteraksi dengan hadis-hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim ni. Jadi ada sebahagian ulama yang mempertikaikan sanad hadis ni dan dia kata Imam Muslim masukkan untuk menjadikan sokongan kepada hadis sebelum. Hadis ni Nabi SAW kata kamu kena taat kepada pemerintah. Wa in akhadha wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Walaupun dia memukul belakang kamu, walaupun dia ambil harta kamu, kamu kena taat. Jangan lawan. Macam bercanggah dengan hadis yang Nabi sebut tadi. Bahkan ada hadis lain Nabi sebut, clear Nabi kata man qatala duna malihi fahuwa syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, dia dikira syahid akhirat. Dapat pahala. Kan? Tiba-tiba dalam hadis ni Nabi kata bila pemerintah ambil harta kamu, kamu kena biar aje. Kan? Hadis ni dulu golongan-golongan yang taat kepada pemerintah ni duk baca, tapi sekarang ni mereka pula jadi khawarij. Bagi siapa yang faham lah. Dulu kita sebut dah. Dulu kita sebut dah pemerintah tertinggi bagi negara ni adalah Yang di-Pertuan Agong. Untuk negara, untuk negeri, sultan, raja di negeri. Dia kata, tak, kita kena sokong parti pemerintah. Bila masuk pilihan raya, jom sokong parti sekian-sekian. Jangan jadi khawarij. Dia pun tutup muka. Kan? Masa post tu tutup muka lah, saya sudah mengundi. Jangan jadi khawarij. Khawarij anjing neraka. Tapi bila kalah je parti dia, sebahagiannya hilang tanpa dikesan. Tapi kita yakinlah tak masuk neraka lagi. Sebahagiannya telah mengkritik parti pemerintah yang tak sama dengan parti sokongan dia. Bila kita tanya apa siapa, dia pun tak jawab. Bahkan dia kata apa? Pemerintah sekarang bukan ahli sunnah pun. Suka-suka hati dia je. Sebab itu fatwa ni tak boleh berubah berdasarkan kepada hawa nafsu. Bila kita stick parti tu adalah pemerintah, bila dimenang pilihan raya dan tak boleh untuk kita kritik jadi khawarij, sampai parti kita kalah pun kita kena stick benda yang sama lah. Jangan bila parti kita menang kita minta orang taat, siapa lawan parti yang kita sokong, khawarij. Tapi bila parti yang kita sokong kalah, kita boleh kritik pula parti orang lain, tapi kita tak jadi khawarij. Ingat neraka ni bapak kau punya ke? Haa.